Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون apakah dengan berita ini kalian bermudahanah mudahanah sejenis basa-basi, tetapi mengorbankan agama, mengorbankan syariat. Kalau berbasa-basi mengorbankan dunia, itu tidak disebut mudahana, tetapi disebut mudarah. Mudarah, para ulama masih membolehkan. Karena kita masih memulai dakwah kita pada mereka, mereka minta ini, ya masih kita kasih dunia. Tetapi kalau mudahana, ngalah basa-basi dalam masalah agama. Apalagi yang sedang dibahas. Masalahnya bukan hanya agama, tetapi dasarnya agama. Usul, prinsip dasar agama ini yaitu tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan berita seperti ini pentingnya kalian berbasa-basi? Kalian main-main? Aituriduna antumali'uhum watarkanu ilaihim? Apakah kalian dengan berita ini mau berbasa-basi pada mereka dan ngalah pada mereka? Tarkanu ilaihim, ngalah pada mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ayat ini wabakhahum subhanahu wa ta'ala ala wad'ihimul idhan fi ghairi mawdi'iha. Di sini Allah mencerca mereka yang berani-berani meletakkan idhan tidak pada tempatnya. Biasanya kalau idhan pada tempatnya tidak disebut idhan, tidak disebut mudahan, tapi disebut mudarah, yudari, mengimbangi dengan apa yang kita punya. Silahkan, oh, boleh ambil aja. Yang kita ngalah dunianya. Wa annahum yudahinuna fi ma haqqahu an yusda'. Tetapi yang disinggung di sini, yang ditegur dengan keras di sini, mereka bermudahana pada perkara-perkara yang harusnya tegas. Mereka berbasa-basi pada perkara yang harusnya yusda' bihi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fasda' bima tu'mar. Tegaskanlah apa yang kau diperintahkan dengannya. Yang seharusnya yusda' bihi, wa yufraq bihi, wa yu'adda 'alaihi bin nawajiz, yang harusnya digigit dengan geraham kalian kuat-kuat, Watusna alaihil khanasir, yang harusnya kalian utamakan. Ini sempat saya cari di kamus. Karena kalau makna kalimatnya, yang dipuji kelingkingnya. Khanasir, khansir, kelingking. Tusna dipuji. Tapi ternyata pemakaiannya adalah mengutamakan sesuatu. Tusna khanasirahu, dipuji kelingkingnya, artinya orang ini dipentingkan. Demikian pula perkara yang disebut tadi tentang masalah akidah, tentang masalah Quran, bahwa itu kalamullah, tentang masalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik dan menisbatkan kenikmatan kepada Allah, ini semua akidah. La tudahinu nafi, jangan kalian bermudahana padanya. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah dengan perkara penting seperti ini, apakah dengan berita penting seperti ini, antum mudhinun, kalian bermudahana, berbasa-basi, mengalah. Padahal perkara yang harusnya yusda' bihi, wa yufraq bihi, wa yu'adda alaihi bin nawajiz, wa tuthna alaihi al-khanasir, wa tu'qad alaihi al-qulubu wal-af'idah. Yang harusnya ditegaskan, yang harusnya dijadikan furqan, pemisah, pembeda. Yang mau terima, golongan saya. Yang tidak mau terima, bukan golongan saya. Itu yufraq bihi. Wa yu'addu alaihi bin nawajiz, yang harusnya digigit dengan geraham-geraham kita. Wa tusna alaihi al-khanasir, yang harusnya diutamakan. Yang harusnya tuqad alaihi al-qulubu wal-af'idah, yang harusnya hati-hati kita diikat dengannya. Yang harusnya fuad-fuad kita diikat dengannya. Wal-fuad muradiful qulub. Fuad persamaannya qulub. Qala, dikatakan selanjutnya, wa yuharab wa yusalam li'ajli, yang harusnya kita perang, kita damai karena itu. Perkara akidah. Apakah kita berperang atau kita damai tergantung masalah akidah. Apakah dalam masalah seperti ini kalian bermudahana? Apakah dalam masalah seperti ini kalian tudhinun? Wala yaltawi anhu yumnatan wala yusratan, yang seharusnya jangan kalian berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Wala yakunu lil qalbi iltifatun ila ghairihi, yang seharusnya hati ini tidak menengok kepada selain ini, selain akidah yang lurus, akidah tauhid, la ilaha illallah, akidah bahwa Quran kalamullah. Wala muhakamata illa ilaih, yang seharusnya tidak berhukum kecuali pada prinsip ini. Wala mukhasama illa bihi, dan seharusnya enggak ada pertikaian kecuali masalah ini. Kalau sama, kita bersaudara. Kalau tidak, maaf, kita berbeda. Ini al-mukhasama fit tauhid. Pertikaian terjadi karena perbedaan akidah. Walihtida'un fi turuqil mutalabatil aliyah illa binurih, dan mengikuti petunjuk, meminta bimbingan, jalan-jalan untuk mencapai derajat kemuliaan yang tinggi, tidak ada lain kecuali dengan cahaya ini. Cahaya tauhid. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Wala syifaun illa bihi, dan enggak ada syifa, enggak ada kesembuhan, enggak ada penyembuhan kecuali dengan Al-Qur'an. Dengan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan-ucapannya. Fa huwa ruhul wujud, maka dia adalah ruhnya keberadaan segala sesuatu. Wa hayatul alam, bahkan merupakan ruhnya atau kehidupan seluruh alam. Tanpa tauhid, tanpa Al-Qur'an, alam ini semuanya akan hancur. Kapan hari kiamat terjadi? Kapan hari kehancuran terjadi? Ketika di dunia ini tidak disebut lagi Allah, Allah. Apalagi Al-Quran. Ketika tidak disebut lagi kalimat Allah, Allah. Fa'alayhim qamatil qiyamah. Maka atas mereka lah terjadi hari kiamat. Ini manusia-manusia yang sudah tidak kenal agama. Manusia-manusia yang sudah tidak terbimbing dengan Quran. Manusia-manusia yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madarus sa'adah. Yang berikutnya, lingkup kebahagiaan. Juga tidak bisa lepas dari Al-Quran. Wa fa'idah wal falah wa tariqan najah. Kebahagiaan, fa'idah, kejayaan. Tariqun najah, jalan keselamatan. Wasabilur rasyad, jalan yang lurus. Wa nurul basair, dan cahaya hati. Semuanya tidak akan wujud, tidak akan didapat kecuali dari Al-Quran. Lingkupnya pada Al-Quran. Fakaifa tutlab al-mudahanah bima hadza sya'nu. Maka bagaimana mungkin berbasa-basi pada perkara yang demikian keadaannya, demikian pentingnya, demikian mendasar. Walam yanzil lil mudahanati wa innama nazala bil haqqi walil haqqi. Tidaklah diturunkan untuk kita berbasa-basi. Tidaklah Al-Quran diturunkan untuk kita ngalah. Tidaklah Al-Quran diturunkan untuk kemudian kita bermain-main. Tidak serius, berbasa-basi, tidak. Tetapi bil haqqi anzalnau wa bil haqqi nazal. Dengan kebenaran Allah turunkan dan dengan kebenaran diturunkan. Diturunkan karena kebenaran dari Allah dan isinya juga kebenaran. Bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazal. Wal mudahanatu innama takunu fi batilin. Adapun mudahana hanya pada kebatilan-kebatilan. Quwa la tumkin izalatuhu. Kekuatan yang tidak mungkin dikalahkan, yang tidak mungkin dihilangkan, mau apa lagi? Ya sudah, kita ngalah. Ngalah apa? Ngalah kita masuk Kristen? Kalah kemudian kita ikut musyrikin? Ngalah kita ketinggalkan Al-Quran? Bukan. Ngalah kita rugi, enggak apa-apa. Yang penting Islam terjaga. Kita rugi dunia, enggak apa-apa. Karena kita enggak bisa melawan. Tetapi agama, akidah, tauhid tetap kokoh pada diri-diri kita. Ini maknanya mudarah, bukan mudahana. Au fi haqqi dha'ifin, atau seperti hak orang-orang yang lemah. La tumkin iqamatuhu, yang dia tidak mampu menegakkan, dia punya alasan karena lemah. Mustad'afun. Itu pun barakallahu fikum. Masih Allah tegur. Masih Allah bantah dengan keras. Ketika mereka kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka, kami lemah di sini, di muka bumi ini. Apa jawaban Allah? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu bisa hijrah. Kamu bisa pindah. Kamu bisa lari ke tempat yang lebih aman. Subhanallah. Ini barakallahu fikum. Ketika mereka ada yang terbunuh di pihak musyrikin. Padahal muslim. Tidak hijrah ke Madinah. Akhirnya dipaksa berangkat. Terpaksa berangkat dalam jihad, dalam perang melawan muslimin. Terbunuh. Maka dikatakan kepada mereka, fima kuntum, kamu ini di pihak mana? Dijawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami lemah. Alam takun ardullahi wasi'ah? Fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas dan kamu bisa hijrah? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, afa bi hadzal hadits antum mudhinun. Apakah untuk berita yang seperti ini pentingnya kamu bermudahana, berbasa-basi, ngalah? Fa yahtajul mudahin ila an yatruka ba'dal haqqi wa yaltazim ba'dal batil. Kecuali barakallahu fikum, orang yang lemah kemudian tidak bisa melawan, maka dia yang mudahin ini terpaksa meninggalkan kebenaran dan berpegang dengan yang batil. Mana yang paling pas untuk dicontohkan? Nah, keluarga Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah terbunuh dalam penyiksaan tadi. Artinya bukan main-main ini. Penyiksaan yang serius. Ditusukan besi panas dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Dan Yasir diikat kakinya ke satu kendaraan, satu kuda. Dan kaki yang lain ke kuda yang lain. Dua-duanya dipacu ke arah yang berbeda. Maka terbelah dua. Yang tersisa Ammar ibn Yasir. Sebutkan Hubal. Sebutkan ini. Dia mengucapkan dengan lidahnya. Bukan dengan hatinya. Maka sampailah berita itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah. Beliau mengatakan begini dan begini. Maka Nabi tahu bahwa itu terpaksa. Ammar dipenuhi dengan keimanan. Min mafraqi ra'sih. Dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Dipenuhi keimanan. Nabi tahu alaihissalatu wassalam dari Allah bahwa Ammar dipenuhi keimanan dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya. Barakallahu fikum. Kemudian turunlah ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Bukan hanya masalah kerjaannya. Kemudian dia tinggalkan agamanya. Dia bisa pindah kerja lainnya. Apa susahnya? Dia di tempat yang di situ dipaksa. Bisa pindah ke tempat lain. Ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha. Maka barakallahu fikum. Qala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rizki kalian annakum tukadzibun. Ini sudah pernah dibahas di majelis kita, alhamdulillah. Bahwa telah lewat al-kalam alaiha awal al-bab. Sudah lewat ucapan ini di awal bab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan Allah lah yang lebih tahu. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwa kalimat taj'aluna rizqakum maknanya kalian jadikan syukur kalian. Ketika diberi rezeki dalam bentuk hujan, justru kalian tukadzibun, mendustakan bahwa hujan itu dari Allah. Syukurnya justru dengan mendustakan. Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan diberi hujan, diberi barakah, diberi masyaallah kenikmatan-kenikmatan, justru kalian hadapi, kalian tanggapi dengan pengingkaran. Kalau ini dari Allah. Oh ini dari bintang ini. Oh ini dari bulan itu. Oh ini karena bulan ini, karena bulan itu. Bukan karena bulan. Bukan karena bintang. Bukan karena makhluk. Qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan, itu yang terjadi. Maka biasakan. Alhamdulillah. Mutirna bifadlillah. Alhamdulillah kita mendapatkan hujan dari Allah. Jangan ingatnya kepada bulan. Jangan ingatnya kepada bintang. Jangan ingatnya kepada makhluk. Ingatnya kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah berikan pada kami tuangan yang bermanfaat. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selesai bab ini, alhamdulillah. Dan kita masuk pada bab berikutnya tentang masalah menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah tandingan-tandingan, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Kita lihat syarahnya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Syeikh, yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh. Lama kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam. Ingatlah, ketika yang namanya kecintaan kepada Allah merupakan prinsip dari prinsip agama ini. Alladhi yaduru alaihi qutbu rahah. Yang disitulah beredar poros agama ini. Qutbu rahah, kutub titik tengahnya. Rahah itu penggilingan. Semua penggilingan, penggilingan padi, penggilingan gandum, penggilingan apa saja, mesti akan ada porosnya. Nah, porosnya itu adalah yang paling pentingnya. Kalau porosnya rusak atau patah, gak akan berfungsi penggilingan itu. Hancur semuanya. Dijuluki dalam bahasa Arab, kutubu rahah. Kutub inti, tengahnya, porosnya, roha penggilingannya. Tetapi sudah menjadi istilah, maka tidak diterjemahkan dengan penggilingan. Diterjemahkan dengan porosnya. Bahwa agama ini porosnya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabikama liha yakmul, wabinaqsiha yankus. Dengan kesempurnaan cinta kepada Allah, maka sempurna agamanya. Dengan kurangnya cinta kepada Allah, maka dia akan kurang agamanya. Berarti porosnya pada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul insan. Demikianlah tauhid seorang manusia. Akan sempurna dengan kesempurnaan cintanya kepada Allah. Dan akan berkurang dengan kurangnya cinta dia kepada Allah. Demikian diingatkan oleh musannif ala zalik, atas yang demikian di pembahasan ini. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri menyampaikan hal ini. Bahwa cinta kepada Allah merupakan prinsip dari prinsip agama. Bahkan merupakan porosnya. Semua yang lain akan beredar di sekitar poros ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan agar jangan menandingi cinta kepada Allah dengan cinta-cinta yang lain. Jangan menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta-cinta yang lain. Allah katakan, wa minan nas, di antara manusia, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dan kemudian mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Ini sudah syirik. Karena dikatakan seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada manusia atau sesama manusia, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak dan sebagainya. Ini barakallahu fikum berkait dengan masalah hajat. Saling membutuhkan, saling menginginkan. Tetapi kalau cinta kepada Allah, cinta ibadah. Cinta ibadah maknanya tatayyum atau tatayyum. Tatayyum adalah barakallahu fikum ibadah. Cinta yang sampai dia menyatakan aku adalah milikmu, aku sedia berkorban apapun untukmu dan aku siap diatur dengan aturan apapun olehmu, bahkan sampai disuruh mati pun aku siap. Apakah pantas diberikan pada manusia? Tidak. Cinta yang seperti ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Qala fi syarhil manazil. Disebutkan dalam syarah manazil. akhbara ta'ala anna min ahab anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah ta'ala fa huwa mimman ittakhadha min dunillahi andada. Dalam syarah manazil dikatakan Allah menghabarkan dalam ayat ini bahwa siapa yang mencintai selain Allah sesuatu yang lain seperti mencintai Allah, berarti dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fahada niddun fil mahabbah, maka ini adalah tandingan dalam cinta kepada Allah, atau diistilahkan syirkul mahabbah, syirik kecintaan. La fil khalqi wal rububiyyah, fa in ahadan min ahli al-ardi la yuthbit hadha nidd. Ini adalah tandingan dalam kecintaan. Tidak pada penciptaan. Tidak pada rububiyah. Hampir-hampir tidak ada. Satu aliran, satu agama, satu orang yang menjadikan bagi Allah tandingan dalam masalah penciptaan. Hampir-hampir tidak ada. Semua menyatakan kalau yang menciptakan, ya Allah. Atau beda bahasa menyatakan yang menciptakan ya Tuhan Allah. Atau beda istilah menyatakan yang menciptakan adalah Tuhan. Itu rata-rata. Enggak ada yang menyatakan ada makhluk yang bisa menciptakan seperti Allah. Hampir-hampir tidak ada. Mengapa? Karena menyelisih akal sehat. Sehingga orang yang normal akalnya enggak akan berkata begitu. La fil khalqi, bukan pada penciptaan. Wala fir rububiyah, bukan pada rububiyah. Fa inna ahadan min ahlil ardi la yuthbit hadha an-nidd, karena seorang pun di muka bumi ini enggak ada yang menjadikan bagi Allah tandingan dalam penciptaan. Enggak ada di dunia ini yang menjadikan bagi Allah tandingan dalam rububiyah, dalam kepemilikan dan seterusnya. Bi khilafin niddil mahabbah, berbeda dengan cinta atau syirik cinta. Berbeda dengan mengambil nid dalam masalah kecintaan. Yang mencintainya seperti mencintai Allah. Fa inna aktsara ahlil ardi qad ittakhadhu min dunillahi andada. Karena sesungguhnya kebanyakan penduduk bumi menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai. Mereka agungkan. Seperti mencintai Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi. Sehingga Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman sangat dahsyat imannya kepada Allah. Ashaddu hubban, lebih tinggi imannya, cintanya kepada Allah. Wa fi taqdiril ayati qawlani, dalam menakdirkan ayat ini ada dua pendapat para ulama. Ahaduhuma, salah satunya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada ashabul andadi li andadihim, daripada para pemilik tandingan-tandingan kepada tandingannya. Muslimin mukminin muwahhid, cinta kepada Allah, mereka cinta pada selain Allah dengan sama katanya, tetapi orang beriman lebih cinta kepada Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ucapan-ucapan mereka yang kadang lebay, kebablasan, berlebihan mengucapkan kalimat kepada pasangannya, aku tercipta untukmu, aku akan lakukan apapun untukmu, ini kan sudah salah ibadah. Tapi lihat prakteknya, orang beriman berkata bahwa aku siap untuk melakukan apapun untukmu ya Allah, sedangkan mereka mengatakan begitu pada manusia. Tapi buktikan, orang beriman membuktikan berjihad fi sabilillah sampai terbunuh. Mereka tidak. Baru ngomong kemarin, semoga kemudian berantem. Ini barakallahu fikum. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, karena asli dari hati mereka. Taib musyrikin yang menyembah kubur, yang menyembah batu, yang menyembah tempat keramat dan sebagainya. Mereka mencintai benda-benda itu. Orang beriman mencintai Allah. Orang beriman siap untuk berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka juga siap berjuang di jalan benda-benda tadi. Kamu mencerca Islam bagaimanapun mereka enggak marah. Tetapi kalau kamu mencerca tempat keramatnya, mereka marah besar. Mereka akan kerahkan pasukannya. Bikhailihi wa rajilihi, dengan pasukan yang berjalan kaki dan pasukan berkudanya. Taib, silahkan lihat apa yang terjadi pada mereka. Ketika kaum muslimin berjuang sampai mati, mereka ingin menang tapi gak ingin mati. Inginnya menang. Mereka perang tapi pengennya ingin menang tapi gak ingin mati. Sehingga barakallahu fikum, mereka susah. Pengen perang tapi gak ingin mati. Susah. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika menemui pasukan Romawi, dia menyatakan, kami membawa pasukan yang ingin mati seperti pasukan kalian ingin hidup. Ada perang yang dijuluki dengan perang Zatus Salasil. Zatus Salasil adalah pemilik rantai-rantai. Mengapa dinamakan perang itu perang Zatus Salasil? Pasukan mereka antara satu tentara dengan sarangnya di rantai. Karena pemimpinnya takut pasukannya akan lari. Takut kalau mereka lari. Sehingga diikat semua dengan rantai. Jangan lari. Apa akibatnya? Akibatnya justru menyusahkan mereka sendiri. Satu terbunuh, jadi beban. Maju gak bisa, mundur gak bisa karena terikat dengan sebelahnya. Ini barakallahu fikum gak akan sama dengan keimanan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Baik, itu satu takdir yang dijelaskan oleh para ulama. Wa rawa Ibnu Jarir dari Mujahid fi qoulihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Qala mubahatan wa mudahatan lil haqqi bil andadi, bahwa mereka ini menandingi mubaha mudaha, mudaha menandingi, mubaha juga mengimbangi dengan nit-nit mereka dengan al-haq. Sedangkan walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Ini mirip dengan yang tadi atau sama, bahwa makna asyaddu hubban lillah, mereka orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin kepada berhalanya. Diriwayatkan pula dari Ibn Zaid, qala haula'il musyrikun andaduhum alihatuhum allati 'abadu ma'allah yuhibbunahum kama yuhibbul ladina amanu. Kata Ibn Zaid, mereka musyrikin, nit-nitnya, tandingan-tandingannya adalah Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Mereka abadu ma'allah. Mereka beribadah kepada benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi atau berhala-berhala tadi bersama dengan Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai berhalanya seperti orang beriman mencintai Allah. Tetapi walladzina amanu ashaddu hubban lillah, tetapi orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada cinta musyrikin kepada berhalanya. Intah, selesai ucapan beliau dalam sumber yang tadi, Syarah Al-Manazil. Takdir yang kedua, ats-tsani, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Maknanya minal musyrikina bil andadi lillah. Fa inna mahabbatal mu'minin khalisah wa mahabbat ashabil andadi qad dhahabat andaduhum bi qistin minha. Perhatikan perbedaannya. Yang tadi takdir pertama orang beriman cintanya kepada Allah lebih daripada orang musyrikin kepada berhalanya. Sekarang, orang beriman cinta pada Allah. Orang musyrikin tadi pun cinta pada Allah. Mengapa? Karena disebutkan ya'budunahum ma'allah. Mencintai benda-benda tadi, berhala-berhala tadi, bersama cinta mereka pada Allah. Berarti mereka punya cinta pada Allah. Tetapi cintanya musyrikin kepada Allah, dengan cintanya orang beriman kepada Allah, lebih dahsyat cintanya orang beriman kepada Allah, karena murni untuk Allah. Sedangkan musyrikin, cintanya sudah dibagi. Dahaba biqistin minha, telah dipindahkan, telah dikurangi sebagian dari cinta itu untuk berhala-berhala. Saya ulangi ucapan beliau agar jelas terjemahannya. Fa inna mahabbatal mu'minin khalisatan. Karena sungguhnya bahas percintaan mu'minin murni. Wa mahabbatu ashabil andad, sedangkan kecintaan para pemilik-pemilik berhala tadi, cintanya kepada Allah, qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Telah hilang bersama berhala-berhalanya sebagian dari cinta mereka. Wal mahabbatul khalisah ashadd min al mushtarakah, tentunya cinta yang murni lebih dahsyat, lebih tinggi daripada cinta yang dibagi. Wal qawlani martaba murattabani ala al qawlaini, dua pendapat tadi dua-duanya berkait dengan dua pendapat. Yuhibbunahum kahubbillah. Fa inna fiha qawlaini aidha. Tadi pendapat takdir tadi kok dua macam. Mengapa? Karena asal muasalnya di awalnya yuhibbunahum kahubbillah itu juga ada dua pendapat. Maka berkait dengan takdir yang tadi. Apa dua pendapat tadi? Ahaduhuma, salah satunya. Yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Bahwa mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Fayakunu qad asbatalahum mahabbatallah. Perhatikan kalimat mencintainya seperti mencintai Allah. Berarti mereka punya cinta pada Allah. Malala. Punya enggak cinta pada Allah? Punya. Karena disebutkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka punya dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada nid. Ini takdir pertama. Yang kedua, wasani, annal makna, bahwa maknanya yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minun Allah. Takdir yang kedua, yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah, artinya mereka mencintai berhalanya seperti mukminin mencintai Allah. Ini karena berbeda. Thumma bayyana ta'ala anna mahabbatal mu'minin lillahi ashad. Kemudian dijelaskan bahwa cintanya orang beriman lebih murni. Karena khalisah. Karena murni. Karena hanya untuk Allah saja. Ashadda min mahabbati ashabil andad li andadihim. Karena tafsir awalnya ada dua, maka takdir ayat berikutnya juga dua. Kalau yang menakdirkan dengan takdir pertama, yuhibbunahum kahubbillah wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah, berarti mereka punya dua cinta, cinta pada Allah dan cinta kepada berhala-berhalanya. Maka yang di bawahnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maknanya bahwa mereka cinta pada Allah tapi orang beriman lebih dahsyat cintanya. Karena mereka cintanya sudah dibagi dengan cinta berhala. Dan tidak murni. Maka takdirnya yang cocok apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka kepada Allah. Karena mereka di samping cinta pada Allah, cinta pula pada yang lain. Takdir yang kedua. Yuhibbunahum kahubbillah. Bahwa mereka mencintainya seperti orang beriman cinta pada Allah. Tetapi orang beriman lebih cintanya kepada Allah. Yakni lebih cinta kepada Allah daripada musyrikin kepada tandingan-tandingannya. Mafhum berkait antara keduanya. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yurajjih al-qaul al-awwal. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merajihkan pendapat yang pertama. Yaqul, beliau berkata, innama dhummu bi an syarraku bainallah wa baina andadihim fil mahabbah. Hanya saja mereka dicerca karena mereka mensejajarkan antara Allah dengan tandingan-tandingannya. Berarti cintanya dua, cinta pada Allah juga, cinta pada tandingan-tandingannya, dan disamakan. Di situ dicercanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam rahimahullah. Walam yukhlisuha lillahi, mereka tidak mau memurnikan cintanya hanya kepada Allah. Kama hadatil mu'minina lahu, tidak seperti cintanya orang beriman yang dimurnikan hanya untuk Allah saja. Cintanya kepada istrinya dalam rangka cinta pada Allah. Cintanya pada anaknya dalam rangka cinta pada Allah. Cintanya pada saudaranya dalam rangka cinta kepada Allah. Cintanya pada orang-orang saleh dalam rangka cintanya pada Allah. Cintanya pada para anbiya, para rasul dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia-manusia tadi selain Nabi dan Rasul, kalau orang-orang tadi kakak, adik, saudara, teman, anak, istri, bapak, ibu dan sebagainya, kemudian jadi kafir, hilang cintanya. Iya kan? Akan hilang cintanya. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka berperang dalam perang Badar melawan musyrikin yang notabene para kerabatnya sendiri, satu suku, ada pamannya, ada saudaranya, ada ponakannya, bahkan ada yang melawan bapaknya, ada bapak melawan anaknya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mencari anaknya yang masih musyrik, mau ditebas dengan pedang. Mana anakku? Mana anakku? Dalam perang. Kok bisa seperti itu? Naam. Karena cintanya mereka orang-orang beriman dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada manusia-manusia tadi yang kerabatnya, yang memiliki hubungan dengannya, kekeluargaan, cintanya karena Allah. Kalau mereka beriman, cinta. Kalau mereka kafir, hilang cintanya. Ikhwan bin a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala hadhihi at-taswiyah, maka penyamaan ini, al-madkurah, yang tersebut ini dalam ucapan Allah tadi, hikayatan anhum, ketika mengisahkan mereka, wahum finnar, dan mereka disebutkan mereka dalam neraka. Ini tidak boleh menyamakan cintanya kepada Allah dengan cinta-cinta lain. Enggak boleh mencintai makhluk-makhluk dengan sama seperti mencintai Allah. Tidak boleh. Yaqulun li alihatihim wa andadihim wa hiya muhdarah ma'ahum fil azab. Mereka berkata pada Tuhan-Tuhan mereka dan tandingan-tandingan mereka, dan dalam keadaan mereka menyaksikan azab. Qalu, mereka berkata, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh demi Allah, ini sumpah, tallahi, bisa dengan ta, tallahi, bisa dengan waw, wallahi, dengan ba, billahi. Ini semuanya lafaz-lafaz sumpah. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Sungguh demi Allah, kita semua dalam kesesatan yang jelas, yaitu ketika menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Berarti yang diazab tadi karena menyamakan berhala-berhalanya dengan Rabbul Alamin, menyamakan tandingan-tandingannya dengan Rabbul Alamin. Berhala biasanya konotasinya patung-patung tadi. Tapi kalau tandingan, bisa dalam bentuk manusia hidup, bisa dalam bentuk manusia mati, bisa dalam bentuk tempat-tempat keramat, kuburan dan sebagainya. A'am, lebih umum. Mereka merasa kalau mereka sesat dengan kesesatan yang nyata, mereka berada dalam neraka dan mereka tahu sebabnya. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai andad, ketika kami menyamakan kalian wahai nid dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annahum lam yusawwuhum bi Rabbil Alamin fil khalqi war rububiyyah. Dan sudah dipaham, sudah diketahui bersama bahwa tentunya mereka tidak menyamakan tandingannya dengan Allah dalam masalah penciptaan, enggak ada. Tanyakan orang yang menyembah kubur, apakah kuburan ini yang menciptakan? Mereka akan jawab tidak. Ya enggaklah, masa kuburan menciptakan? Apakah orang mati ini yang menakdirkan? Ya enggaklah, yang menakdirkan Allah. Tapi mengapa kalian menyamakannya dengan Rabbul Alamin? Berarti penyamaan tadi dalam masalah apa? Kalau bukan dalam masalah penciptaan, kalau bukan dalam masalah rububiyah, jelas dalam masalah kecintaan, pengagungan, kesetiaan, dan seterusnya. Wa innama sawwawhum bihi fil mahabbati wat-ta'zim. Hanya saja mereka menyamakan tandingan-tandingan tadi dengan Allah pada kecintaan dan pada ta'zim, pada pengagungan. Wa hadha aydan huwal adlu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala. Dan ini juga makna adil yang ada dalam Al-Quran. Adil barakallahu fikum memiliki beberapa makna. Adil yang kita kenal adalah adil, seimbang. Adil juga maknanya sama. Ketika kita menimbang, beratnya sama, sekilo dengan kilo. Persis, enggak ada yang naik, enggak ada yang turun. Adil juga. Ada, adalah ada. Dan itu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Tapi hati-hati kalau adalah dikasih an. Kasih kata sambung an. Maknanya malah menyimpang. Adalah an kada. Wa anhum ya'dilun. Dari itu mereka menyimpang. Itu kalau ditambah dengan an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini barakallahu fiikum adalah bermakna menyamakan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'alad dhulumata wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'alad dhulumata wan nur, yang menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir. Bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir itu terhadap Rabb mereka, mereka menyamakan. Ay ya'diluna bihi ghairahu fil ibadah, yakni menyamakannya dengan selainnya dalam ibadah. Allati hiyal mahabba wat ta'zim, yaitu menyamakan dalam hal apa? Tidak mungkin dalam penciptaan. Hampir enggak ada orang yang berkata ada makhluk yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Enggak ada. Tetapi di sini ya'diluna bimadha? Ya'diluna ghairahum billah atau ghairahu billah fil mahabbati wat ta'zim, dalam kecintaan dan dalam pengagungan. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-sya'nu huwa mahabbatullahi lana. Urusannya bagaimana supaya Allah cinta kepada kita. Kalau pengakuan cinta kepada Allah mudah. Semua orang bisa berkata aku cinta Allah. Semua manusia bisa mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasya'nu huwa mahabbatullah lana. Tetapi yang kita bahas bagaimana supaya Allah cinta pada kita. Maka enggak cukup dengan pengakuan-pengakuan. Cinta Allah, cinta Allah. Kamu menjerit-jerit cinta Allah, kalau kau tidak dicintai oleh Allah, mau apa? Isil faedah. Loh, masa saya ngaku-ngaku cinta, enggak dicintai? Bisa jadi. Kalau engkau cuma pengakuan saja tanpa bukti. Kalau hanya mengaku-ngaku cinta, saya cinta Allah tanpa bukti. Maka barakallahu fikum, upayakanlah, usahakanlah dengan bukti-bukti agar kita bisa menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman, beramal saleh. Beramal dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Beribadah dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Bersedekah. Beramal saleh. Berakhlak mulia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana supaya Allah cinta? Kalau cuma pengakuan, begitu mudahnya lidah digerakkan. Ana uhibbullah, ana uhibbullah. Maka Allah turunkan ayat ini ketika orang-orang musyrikin juga mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Jangan dikira musyrikin Arab sama sekali enggak kenal Allah. Mereka kenal Allah dan cinta pada Allah. Katanya mereka punya cinta. Tetapi mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka juga cintai seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan heran mereka selalu menyebut-nyebut Allah. Bahkan mereka menyebutkan bismikallahum. Mereka kalau bersumpah wallahi, itu di mulut mereka kalimat wallahi. Tetapi mereka punya tandingan-tandingan. Maka ketika mereka mengaku cinta kepada Allah, disebutkan dalam ayat ini, qul, katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. Qul, ya Muhammad SAW. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Hadhihi tusamma ayatul mihnah. Ini ayat dijuluki dengan ayat ujian. Ayat tes. Siapa yang mengaku-ngaku cinta, dites dengan ayat ini. Betul? Kamu cinta pada Allah, buktikan. Bagaimana buktikannya? Kata Nabi, fattabi'uni. Ikutilah Nabi. Berarti bukti cinta seseorang pada Allah adalah mengamalkan ajaran Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idda'a qaumun mahabbatallah, satu kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzalallahu azza wa jal ayatal mihnah. Satu kaum mengaku-ngaku cinta pada Allah. Maka Allah turunkan ayat cinta, ayat mihnah, ayat ujian. Ayat tes. Apakah benar-benar mereka mencintai Allah? Itu ayat, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Isyaratan ila dalilil mahabbah. Ini isyarat kepada bukti kecintaan. وَثَمْرَتِهَا وَفَائِدَتِهَا. Mengisyaratkan bahwa cinta pada Allah ada buktinya. Ada buahnya. Ada faedahnya. Ada dalilnya, ada ciri-cirinya, alamatuha. Apa itu ciri-cirinya? Apa itu buktinya? Apa itu buahnya? Apa itu faedahnya? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Apa faedah dan buahnya? Buahnya adalah cinta kepada dicintai oleh Allah, itu buahnya. Buktinya kita ikuti Rasulullah sallallahu. Apa buahnya? Yuhbibkumullah. Allah akan cinta. Mahabbatul mursil lakum. Kamu mengikuti mursal akan dicintai mursil. Kamu mengikuti yang diutus akan dicintai oleh yang mengutus. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lam tahsulil mutaba'a fala mahabbatalahu hasilah. Siapa yang tidak mengikut Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka tentunya enggak akan didapat kecintaan. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyah. Dan kecintaan Allah pada kalian tidak ada. Yang cetakannya muntaqiyah pakai kaf salah. Muntafiyah pakai fa. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.